Berikutnya pelajaran 84 dan 85 adalah waqaf pada huruf yang berharokat yang sebelumnya ada huruf sukun dan bukan lin atau mad. Kita ulangi. Waqaf, bagaimana cara waqaf pada huruf yang berharokat yang sebelumnya ada apa? Ada huruf sukun. Dan huruf ini bukan huruf mad, bukan pula huruf lin. Seperti alfi syahrin. Ya. Kalau waqaf berarti apa? Kita sukun huruf ra. Nah, berarti ada pertemuan antara hak sukun dan ra sukun. Ya, maka harus ditampakkan huruf-huruf ini. Syahr. Alfi syahr. Ya. Kalau amrin ya, amr. Ya. Ilmun gimana? Ilm. Baik. Yatahurna bagaimana? Yatahurun. Yatahurun. Ya. Antum lihat pelajaran 84 ya. Wastaghfirhu bagaimana? Wastaghfir. Ra-nya kedengaran, ha-nya juga dibaca. Al-ba'thi bagaimana? Al-ba'th. Ya. Dan seterusnya. Naam. Kita beralih pada halaman berikutnya 110. Apabila huruf yang sebelum akhir adalah huruf qalqalah, maka ini harus ditambahkan pula sifat qalqalahnya. Kalau tadi kan bukan qalqalah, maka jangan dibaca qalqalah. Misalkan amr, tapi amr, ya, ilm, yatahurun, ya, wastaghfir. Nah, sekarang huruf qalqalah lebih mudah. Matla'il fajr. Lailatul Qadar. Naam. Wa tawasaw bis-sabr. Nah, lebih mudah. Huruf yang sebelum akhir sifatnya apa? Qalqalah. Was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal-ardhi dzatis sad'.